ku sangat-sangat menginginkanmu. Tapi kini ku sadar ku di antara kalian. Aku tak mengerti. Sangat-sangat mengharapkanmu. Tapi kini ku sadar ku tak akan bisa. Sangat-sangat menginginkanmu. Tapi kini ku sadar ku di antara kalian. Aku tak mengerti. Ini semua harus terjadi. Siapa-siapa.